Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab Al-Qisas. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan hukum-hukum seputar ya pernikahan ya, sampai perceraian, sampai pengasuhan. Sekarang kita masuk kepada bab yang lain, yaitu bab Qisas. Qisas, tentu kata tersebut sering kita dengar ya. Ya. Tentang Qisas, ini sesungguhnya telah disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an misalnya surat Al-Baqarah 178, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan atas kalian qisas pada al-qatl, kurban-kurban pembunuhan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 45, an-nafsu bin-nafs, ya, dan seterusnya, dan juga pada ayatnya wal-juruhatu qisas, begitu ya. Jadi kalimat yang ada dalam ayat-ayat tadi menunjukkan tentang disyariatkannya qisas di umat terdahulu dan sampai pada umat ini ya. Dan qisas kalau dari ayat-ayat itu juga menunjukkan yang maknanya adalah apa? Istilahnya membalas ya, kalau bahasa singkatnya ya membalas yang sepadan dari pihak yang dizolimi kepada orang yang mendolimi. Nah itu salah satu bentuknya. Atau di sini di dalam apa istilah dalam syarah Taisirul Alam, al-musawatu bainal jani wal majni alaih, ya, menyamakan antara orang yang melakukan jinayah suatu kejahatan, wal majni alaih, dengan orang yang di kenai kejahatan. Yakni ketika orang yang berbuat jahat melakukan kezaliman atau kejahatan kepada seseorang, misalnya pada salah satu anggota badan orang yang dizalimi, maka dia pun akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ya. Sampai pada an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ya, ketika dia sampai melakukan pembunuhan, maka akan dilakukan terhadapnya pembunuhan juga sebagai sanksi atau hukuman kepadanya. Nah, itulah gambaran tentang qisas. Adapun hikmah daripada syariat ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Ya. Di dalam ayat itu disebutkan walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian pada hukum qisas ini hayatun, ada kehidupan. Ya. Jadi justru dengan hukum qisas yang sampai pada pembunuhan dibalas dengan pembunuhan pula, itu justru ada kehidupan. Ya, bagaimana kok malah dengan itu ada kehidupan? Ya, kalau diperhatikan dan sebagaimana dijelaskan para ulama, ketika ada hukum qisas dan itu tegak, betul-betul dilaksanakan, seseorang yang akan berbuat jahat dengan melakukan pembunuhan, dia berpikir, ya, berpikir sekian kali, sehingga dia akan mengurungkan niatnya membunuh. Sehingga orang yang akan menjadi target pembunuhan, ya, selamat. Dia pun selamat. Jadi dua nyawa terselamatkan. Ya. Berarti sebaliknya, ketika hukum qisas ini tidak ditegakkan, ya, dan di sana justru berlaku hukum-hukum yang lain yang cenderung lebih ringan, maka tentu orang yang berniat untuk melakukan kejahatan pembunuhan, dia berani, ya, berani melakukan pembunuhan. Sehingga dengan itu akan ada korban dari pembunuhan tersebut, ya, sehingga satu nyawa hilang. Satu nyawa hilang. Nah, bukan hanya itu. Nanti lain pihak juga akan berpikiran yang sama. Ketika ada suatu problem dan mungkin sampai pada kemarahan yang luar biasa, permusuhan, dia pun akan berpikir pemikiran yang sama. Sampai pada niatan-niatan jahat tersebut, dia berpikir orang itu saja paling dihukum seperti itu, ya. Akhirnya dia pun berani melakukan, sehingga jatuh kurban kedua. Dan begitu seterusnya. Sehingga dengan tidak ditegakkannya hukum qisas, akan banyak nyawa yang hilang. Ya, bukan lagi hayah kehidupan, tapi justru yang adalah ketakutan, ketidakamanan, ya. Dan itulah yang terjadi. Karena itu pada negara-negara yang ditegakkan hukum qisas, justru angka, ya, kejahatan pembunuhan itu jauh lebih sedikit dibanding negara-negara yang tidak menegakkan hukum qisas, ya, dan yang memberikan hukuman yang lebih ringan daripada itu, walaupun itu dengan alasan ya kemanusiaan ya dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim yakin dengan seyakin-yakinnya seperti yang Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Kata Syaukani rahimahullah, ay lakum fi hadzal hukm alladhi syara'ahu Allah lakum hayatun. Imam Syaukani mengatakan, untuk kalian dalam hukum yang Allah syariatkan ini ada kehidupan. Ya, jadi orang merasa nyaman, ya, aman. Ya. Angka kejahatan seperti itu sedikit, orang bepergian ke sana kemari terasa amannya. Ya. Jadi itulah indahnya hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bila itu ditegakkan. Ya. Yang cukup memprihatinkan ya adanya pihak-pihak tertentu yang memang fobi terhadap hukum Islam justru menggambarkan qisas ini sebagai suatu hukuman yang menakutkan, ya. Hukuman yang menakutkan. Sehingga digambarkan bahwa ini apa hukum Islam yang ya tidak berperi kemanusiaan lah, kurang lebih begitu. Dengan itu ingin menggambarkan Islam dengan penampilan yang buruk, yang mengerikan, ya, yang seram, supaya orang itu jauh dari Islam, ya, benci Islam dan begitu seterusnya. Nah ini pihak-pihak tertentu yang memang mereka memang mungkin punya tujuan buruk terhadap Islam atau ya saking tidak tahunya hikmah-hikmah dari suatu syariat. Padahal sekali lagi kalau diperhatikan seperti yang tadi disampaikan ya, justru dengan tegaknya hukum qisas ini yang terwujud adalah keamanan dan kehidupan manusia. Ya. Dan perlu diketahui pula dalam Islam hukum qisas misalnya ya, bagaimana hukum mati ditegakkan itu juga dengan cara yang baik, dalam arti bukan dengan penyiksaan ya, pada umumnya seperti itu. Terkecuali pada kondisi tertentu bila mana si pembunuh melakukan dengan cara tertentu yang itu mungkin cara-cara yang sadis ya. Ya. Nanti akan dihukum dengan cara yang sama. Begitu. Jadi sesuai. Sesuai dengan perbuatan dia. Nah ini kan keadilan ya. Tapi kalau hukum mereka, jangan. Ya jangan dihukum seperti itu. Ya atau tidak usah dihukum mati, kasihan loh. Justru lebih kasihan kepada orang jahat ini dibanding kepada orang yang sudah jadi korban dan keluarganya. Ya kan? Mestinya kan orang berpikir, oh kasihan keluarga korban itu, kasihan korban itu, ya dianiaya sampai wafat. Apa setelah wafat kemudian nggak ada belas kasih kita, malah kita belas kasih kepada si pembunuh yang jahat itu. Ya, nah ini yang harus dipikirkan, ya. Kalau kita berpikir tadi belas kasih dan seterusnya, pihak korban lebih utama dan lebih berhak untuk kita kasihani daripada pihak si pembunuh atau orang yang berbuat jahat tersebut. Begitu. Ya, nah ini terkait hikmah daripada hukum qisas yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pahami agar kita terhadap agama kita, agama Islam ini betul-betul mengetahui dan mencintai, tidak seperti mereka yang anti-Islam, dari mereka yang bukan Islam, atau sebagian orang Islam yang tidak mengerti terhadap hukum Islam, sehingga malah benci terhadap ajaran agamanya sendiri. Nah ini berbahaya sekali terhadap keimanannya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis yang ke-333 dalam cetakan ini. Diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin al-thayyibu al-zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariku lil jama'ah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa aku Rasulullah illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Al-thayyibuz zani, seorang yang telah menikah dan berbuat zina. An-nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh suatu jiwa sehingga dibunuh karenanya. Wattariku lidinihi, dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan dari jamaah. Yani dari pimpinan muslimin. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang hukum asal seorang muslim. Ya. Yang sudah bersaksi dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia la yahillu damuhu, darahnya tidak halal, jadi terlindungi dia, ya. Seorang muslim dengan Islamnya maka darahnya terlindungi, dan juga lebih daripada itu hartanya terlindungi, kehormatannya, harga dirinya juga harus dijaga. Begitu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian tiga keadaan. Pertama, manakala dia seorang thayyibuz zani, seorang thayyib itu artinya sudah menikah, ya. Kemudian dia berbuat zina. Nah, di sini baru dihalalkan darahnya. Boleh dihukum mati, tentu pelaksananya adalah pihak penguasa, ya. Agar tidak terjadi kekacauan dan terjaga, ya, keadilan. Maka di sini pelaksananya adalah pihak pemerintah muslim. Dia bisa dihukum dengan hukuman apa? Rajam, ya. Kalau golongan yang pertama ini halal darahnya dengan hukuman rajam. Seperti dalam ayat-ayat. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Manakala terjadi qisas, nah ini yang terkait dengan bab kita, ya, terjadi qisas, yaitu dia membunuh jiwa seorang yang terlindungi, yaitu seorang muslim terutama, ya, tentu dengan apa? Perincian sebagaimana disebutkan para ulama kita, ya, yaitu yang diistilahkan dengan al-qatlul amd al-udwan, ya, suatu kejahatan pembunuhan terhadap seorang muslim yang disengaja ada unsur memusuhi. Nah, itulah suatu kejahatan yang karenanya dia boleh dikisos, dihukum mati sebagaimana dia telah melakukan pembunuhan kepada saudaranya seorang muslim, ya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ini merupakan kondisi kedua manakala dihalalkan darahnya. Ya. Yang ketiga adalah al-mufariqu lil jamaah at-tariqu li dinihi. Di sini yang dimaksud diantaranya orang yang meninggalkan agamanya, ya, at-tariku lidini, jadi orang yang murtad, ya, orang yang murtad. Ketika seorang muslim berubah agamanya menjadi murtad, maka dia ya harus menerima hukuman mati ini. Ini dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam, kita bicara hukum Islam. Dan tentu juga pelaksananya adalah pemerintah muslimin. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maka hukumlah dengan hukuman mati. Ya. Nah, ini tiga sebab yang karenanya seseorang boleh atau dihalalkan darahnya sebagaimana perinciannya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya. Yang terkait dengan pembahasan kita adalah yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Dari hadis ini beberapa pelajaran bisa kita ambil, di antaranya bahwa pada dasarnya seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, kecil, besar, tua, muda, selama sudah bersyahadat tentunya, ya, maka dia terlindungi darahnya, ya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya, harga dirinya. Itu hukum asal, sehingga tidak boleh sembarangan, ya, bagi muslim yang lain untuk apa berbuat yang melanggar tiga haknya tersebut, ya. Ya. Kemudian dari hadis ini juga bahwa siapa yang melanggar hukum Islam dalam tiga hal yang disebutkan, berarti dia berhak mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu berupa hukuman mati. Disebutkan dalam syarah di sini, imma kufran au haddan. Hukuman mati ini bisa berupa hukuman mati karena dia kafir, atau hukuman mati berupa hukum had. Ya, karena nanti ada perincian dalam hukum mati ini, ada ya singkatnya ada dua, ya. Hukum mati karena dia murtad, ya sudah, berarti nanti konsekuensinya kalau murtad, ya, dia dihukum mati karena itu, maka dia sudah tergolong bukan muslimin, ya, konsekuensinya nanti perlakuan jenazahnya ya bukan seperti muslim, ya, termasuk nanti misalnya hukum-hukum yang lain, ya, hukum-hukum warisan dan lain-lain itu nanti mengikut, ya, ketika dia sudah bukan lagi muslim. Nah, ini walaupun nanti juga ada perincian lagi menurut sebagian ulama, ya, hartanya tidak diwarisi oleh ahli warisnya tapi ke Baitul Mal. Ulama yang lain mengatakan ya boleh diwarisi oleh keluarganya yang muslim. Yaitu nanti ada perincian. Walhasil kalau hukuman mati yang itu adalah murtad, ya ada konsekuensi hukum setelah itu. Apalagi di akhirat, ya. Apalagi di akhirat. Nah, di akhirat ya sudah. Ya, dia berarti masuk ke neraka jahanam, kekal di dalamnya, na'udzubillah. Adapun hukum had yang itu adalah hukum pembunuhan, hukum mati. Yang itu hukum had, bukan murtad, ya. Misalnya qisas tadi. Qisas atau rajam. Ini justru hukuman itu menjadi apa? Menjadi penebus dosa. Ya. Jadi seorang muslim misal jatuh dalam pelanggaran ini yang pada akhirnya divonis harus dihukum mati oleh mahkamah dan ditegakkan hukuman itu. Ini sekali lagi jadi kafarah, penebus dosa dia. Misal tadi yang berbuat zina setelah dia dirajam, dia di akhirat sudah bebas dari hukuman itu. Ya, di akhirat tidak lagi dihukum. Sudah cukup dengan hukuman di dunia. bagi pembunuh. Dia juga sudah lepas dari hukuman di akhirat terkait dengan kejahatan ini. Cuma di sini untuk pembunuhan perlu diperhatikan. Ini ada lebih rinci lagi. Karena apa? Karena seorang yang melakukan pembunuhan itu melanggar tiga hak. Jadi besarnya pembunuhan ya. Dosa pembunuhan. Pertama dia melanggar hak Allah. Hukum Allah dia terjang. Allah melarang, dia melanggar. Dua, dia melakukan kezaliman kepada objek pembunuhan itu. Ya, korbannya. Dia melanggar hak orang. Ya, berbuat kezaliman kepadanya. Ketiga, dia melanggar hak keluarga orang yang terbunuh. Nah, jadi ketika akhirnya dia dikisos, maka yang pertama ini sudah gugur. Terkait hak Allah, gugur. Sudah. Nah, tinggal dia menanggung dua hak. Ya, terkait orang yang dibunuh, kezaliman kepadanya, dan terkait keluarga. Begitu. Terkait keluarga. Ya. Itu konsekuensi hukum had. Ya, jadi sebagai kafarah. Kemudian tentu karena dia muslim, nanti ya diperlakukan sebagaimana jenazah muslim. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di kuburan muslimin. Ya, tidak boleh orang mencela dia. Dulu ketika ada orang dihukum mati, sebagian sahabat sempat terucap kata-kata yang tidak baik. Langsung ditegur oleh Nabi. Ya. Kata Nabi, andai taubatnya dia itu dibagi kepada penduduk Madinah, taubatnya dia sudah mencukupi penduduk Madinah. Ya. Jadi itu konsekuensi-konsekuensi hukuman mati ketika itu hukuman had. Ya. Beda dengan ketika hukuman mati itu adalah hukuman karena murtad. Begitu ya. Kemudian, ya kita baca satu hadis lagi, kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Al-hadithu rabi' wa thalathun ba'da al-thalathimiyah. Hadith 334. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalu ma yuqdha yaumal bainan nas, yang pertama di putuskan di hari kiamat hal-hal yang terkait dengan manusia adalah dalam urusan darah. Ya. Nah, ini juga terkait dengan bab kita ya. Di sini ada peringatan. Dalam hadis ini ada peringatan bahwa di hari kiamat kelak perkara-perkara yang pertama diputuskan di antara manusia itu adalah urusan darah. Ya. Ini menunjukkan bahwa urusan kejahatan terkait dengan pembunuhan ini besar sekali. Dan memang di dalam ayat Al-Quran Al-Karim di surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman menerangkan betapa beratnya hukuman bagi mereka yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaih, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatinya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi lima hal Allah sebut di situ. Ya. Ini berat sekali. Di situ disebutkan apa jahannam khalidan fiha. Nah, kata-kata khalidan fiha kekal ini lebih berat ya. Cuma kata ulama, kalaulah bukan karena dia seorang muslim, betul-betul akan kekal dia. Tapi karena dia, yakni si pelaku ini, ada Islamnya, iman yang benar, ya ini menghambat dari kekekalan. Ya. Walhasil, ayat tersebut menggambarkan betapa beratnya ya, dosa membunuh. Ya, dan di masa kita ya, dan Nabi sudah mengisyaratkan di akhir zaman itu bahwa sangat banyak ya pembunuhan-pembunuhan ya. Karena itu ya kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati ya. Ya mengetahui betapa beratnya hukuman itu. Dan di sini di dalam hadis Nabi SAW dikatakan memang yang pertama di hari kiamat berbagai urusan konflik di antara manusia di dunia ini yang pertama diselesaikan urusan darah. Ya. Ini menunjukkan ya memang itu paling berat, ya, prioritas itu. Antara manusia kan banyak masalah ya, ada urusan utang piutang, ada urusan kedzaliman yang tidak sampai kepada pembunuhan, ada urusan macam-macam. Ya, sangat beraneka ragam. Namun yang pertama diputuskan ya ini. Awwalu ma yuqdha bainan nas yaumil qiyamati fid dima, dalam urusan darah. Ya. Nah, cukuplah ini sebagai pelajaran penting, karenanya kalau di dunia sudah diselesaikan dengan hukum qisas itu justru menguntungkan si pelaku pembunuhan itu. Di akhirat sudah ringan dia, lebih ringan. Kalau tidak, di samping ayat tadi, ya hadis disebutkan bahwa seorang yang membunuh seorang mukmin muslim sudah tertulis di dahinya itu, ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tertulis orang yang putus asa dari rahmat Allah, di dahinya sudah tertulis begitu. Nah, mengerikan sekali, ya kan? Ya, jadi hukum qisas itu sesungguhnya juga rahmah bagi pelaku pembunuhan itu. Ya. Kemudian di sini di syarah Syekh Al-Bassa menyebutkan suatu faedah. Bagaimana dengan hadis yang disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain, Ahlus Sunan ya. Dari sahabat Abu Hurairah ada hadis yang menyebut awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab pada seorang hamba di hari kiamat itu adalah salat. Nah, bagaimana mengompromikan ini, menyebut bahwa hisab pertama adalah salat. Tapi hadis tadi yang pertama diputuskan adalah urusan darah. Ya, beliau menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara kedua hadis ini, ya. Tidak ada pertentangan. Bagaimana memahaminya? Nah, beliau mengatakan bahwa hadis tentang darah ya, ini adalah urusan di antara manusia. Ya, problem konflik di antara manusia yang pertama diputuskan adalah bab utang darah itu. Tapi kalau urusan antara seorang hamba dengan Allah, yang pertama kali dihisab adalah urusan sholat. Nah, jadi masing-masing dari hadis itu pada tempatnya ya, tidak ada kontradiksi antara keduanya. Ya, demikian mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya ini hadisnya panjang, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah.